fil ardi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat, memiliki para malaikat yang mereka berjalan menyusuri bagian atas dari bumi ini. Mereka mengelilinginya dalam rangka untuk mencari majlis dari majalis zikr, dari majlis-majlis ilmu. Apabila mereka mendapatkannya, qa'adu ma'ahum, maka malaikat ini duduk bersama mereka, duduk bersama mereka dalam majlis tersebut alaihimussalam, dan mereka mendengarkan, mengikutinya sampai selesai. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam beberapa amalan yang disebutkan dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu tersebut. Faidan sarafu, in sarafu ma'ahum, kalau majlis tersebut telah selesai dan mereka bubar, maka para malaikat ini juga membubarkan diri. Hatta sa'idu ila sama, sampai mereka mendaki naik ke langit yang tinggi sana, kemudian menghadap kepada Allahu Rabbuna Jalla wa'ala. Setelah itu Allahu Jalla wa'ala bertanya kepada mereka, min aina jitum, kalian ini datang dari mana? Maka mereka menjawab, jina min indi ibadika as-salihin, kami datang dari sisi hamba-hambamu yang saleh. Dan disebutkan apa yang mereka amalkan dalam majlis tersebut. Ahibati fillah arahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang mereka inginkan dari kebaikan-kebaikan jannah, dan mengabulkan apa yang mereka inginkan untuk dijauhkan dari api neraka. Yang ingin saya sebutkan adalah di antara potongan dari hadis yang panjang ini. Kata para malaikat, inna fihim rajulun innama marra bihim fajalasa ma'ahum. Kata para malaikat, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang duduk, yang sebelumnya dia hanya sekedar lewat saja, tidak ada niatan ingin duduk bersama mereka, cuman sekedar lewat, terus duduk bareng, duduk mendengarkan. Bagaimana dengan orang ini? Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, walahu qad ghafartu, dan baginya ampunanku, dan baginya apa yang ia inginkan. Bihamdillahi ta'ala. Demikian pula para malaikat bersama orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu sampai mereka mengepakkan sayapnya, ridhan bima yasna, karena ridha atas apa yang ia, apa yang mereka kerjakan. Mereka mendoakan orang-orang yang bermajlis dalam majlis ilmu, mendoakan dengan doa-doa yang baik bagi mereka. Dan sedikit di antara manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk bisa hadir dalam majlis yang demikian ini. Maka beruntunglah dan hendaknya banyak bersyukur orang-orang yang Allah azza wa jalla berikan kepada mereka hidayah, berikan kepada mereka taufik, sehingga bisa duduk hanya sekian dan sekian sekian sangat kecil dari persennya manusia yang bisa seperti ini. Maka tidaklah kita memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kemudahan ini untuk kita, yang ini merupakan jalan menuju surganya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah akan mudahkan dirinya menuju jalan ke surga. Amin. Baik. Ahibati fillah, saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita akan menyebutkan dari sebagian nasaih, nasihat-nasihat wa irsyadat wa taujihat, arahan-arahan beserta bimbingan-bimbingan dari sebagian ulama-una, dari sebagian ulama-ulama kita. Terlebih khusus kita akan membaca sebagian dari bimbingan Syekhuna Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu wa ra'ah, yang terkait dengan permasalahan yang menimpa semua kita. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mendapatkan permasalahan ini, kecuali ia mendapatkan penyakit-penyakit ini. Ia dapatkan, sehingga kita membutuhkan obatnya, kita membutuhkan jalan keluarnya yang bisa menyembuhkan dari penyakit yang menimpa diri-diri kita tersebut. Kita mengetahui dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah, setiap amalan itu ada masa semangatnya, semangat, semangat, semangat, semangat, walikulli syirratin fatrah, setiap masa semangat ada masa jatuh semangatnya, ada naik, ada turun. Sebagaimana iman bisa naik, bisa turun. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja." Barang siapa yang masa jatuh semangatnya, turun semangatnya, berada di atas sunnahku, menuju sunnahku, maka ia telah beruntung. Ia telah berhasil melampaui ujian tersebut. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang masa turun semangatnya tersebut, dia menuju di atas selain dari sunnahku, selain dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah binasa. Maka sungguh ia telah binasa. Ikhwati fillah, ahibbati, azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam taujihat yang beliau sampaikan ini sungguh sangat mengena. Sungguh sangat mengena semua kalbu kita, kalbu orang-orang yang memiliki iman, kalbu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kalbu orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan sungguh sangat mengena. Sungguh sangat mengena. Dan kita dapatkan di sini jalan keluar yang luar biasa. Kemudahan yang luar biasa. Bimbingan dari ulama. Bimbingan dari orang-orang yang mengajari kita dengan kebaikan. Bimbingan orang-orang yang tidak menginginkan kehidupan dunia, tetapi orang-orang yang menginginkan kebaikan pada diri mereka dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai membaca dari tulisan yang ada di kertas yang telah ada di hadapan kita. Semuanya sudah pegang ya. Yang belum bisa ngambil di atas kursi, gratis. Gratis, enggak bayar. Barakallahu fiik. Baik. Siap pulpennya ya. Nah, yang belum ini diingatkan ya, yang belum punya kertas ngambil. Yang belum punya kertasnya silahkan ambil. Barakallahu fiik. Tafadhalu, diambil dulu. Ya. Harus ngambil. Iya. Silakan diambil. Gratis, enggak bayar. Silakan diambil. Khudu saya. Diambil kan? Mudah-mudahan cukup. Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin sebagian akan berpikir sambil tersenyum. Ya, kenapa? Karena mungkin baru sekali ini ngelihat tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Gak bisa baca kok disuruh bawa. Ya kan? Ya, mungkin sebagian besar kita gak bisa membaca ini apa bacanya karena gak ada harokatnya. Ya kan? Barakallah. Sebelum saya mulai, ini mukaddimah. Baik. Di sana Islam itu sangat luas, ikhwati fillah. Islam itu sangat luas. Nah, tetapi meskipun luas, ada pintunya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Tidak semua orang bisa masuk melewati luasnya ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Dan disebutkan oleh as-salaf, barakallahu fikum, miftah, kunci untuk bisa memasukinya, yakni apa? Hah? Apa? Bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kunci untuk memasukinya adalah lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan bahasa Arab jangan dipandang sebagai bahasa yang biasa, sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jangan. Bahasa Arab ini bahasanya Al-Quran. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, berbicara bil Arabiyah, dengan bahasa Arab, sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Quranun Arabiyyun Mubin. Ya. Bahasa Quran Arabiyyun Mubin, yang memakai bahasa Arab yang jelas. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, sebelum saya lanjutkan, Saya mengingatkan berapa banyak kita dan asatidah semuanya mengajak kita untuk mari belajar. Mari kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari Islam. Mari kita membaca Al-Quran. Mari kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak kita katakan tamassaku bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak kita dengarkan Berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita tidak tahu isi dari kitabullah, tidak tahu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa terjemahan, gitu ya. Kecuali terjemahan. Barakallahu. Kecuali terjemahan. Kita butuh, kalau ingin mengetahui apa itu Islam, apa itu sunnah, dengan bahasa Arab. Ini merupakan cabang dari cabang ilmu syariat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya mau tunjukkan bahwa bahasa Arab salah satu cabang yang besar, memiliki porsi yang istimewa dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikatakan oleh Saleh muridnya, seandainya Quraisy, orang-orang Quraisy ini berbangga, maka cukuplah mereka berbangga dengan Ibnu Abbas. Ini sudah cukup. Kenapa? Karena Ibnu Abbas kalau beliau berada di rumahnya, maka jalan menuju rumahnya itu sesak manusia. Sesak, bukan rumahnya ya. Dari jalan itu sudah sesak. Orang ingin bertanya tentang ilmu agama. Sampai dikatakan kepada Ibnu Abbas, barakallahu fikum, wahai Ibnu Abbas, ini di luar sudah sesak manusia. Maka Ibnu Abbas meminta datangkan, tolong bawakan tempat air wudu, saya berwudu. Maka beliau berwudu, lalu duduk mengambil tempat di salah satu sisi atau sudut rumahnya. Kata Ibnu Abbas, perintahkan orang-orang di luar sana, bagi yang mau bertanya tentang ayat Al-Quran beserta tafsirnya, silahkan masuk. Khusus bertanya tentang ayat Al-Quran beserta tafsirnya. Maka masuk mereka semua sampai sesak rumahnya. Fakullu wahidin yas'al, setiap orang bertanya, tanya ini, tanya itu, semua dijawab oleh Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas mengatakan kepada mereka, ikhwanakum, giliran saudara-saudara kalian, silahkan. Maksudnya silahkan keluar gantian. Lalu Ibn Abbas menyampaikan lagi berikutnya, sampaikan kepada mereka, siapa yang ingin bertanya tentang al-halal wal-haram, suruh masuk. Khusus pertanyaannya tentang yang halal dan yang haram. Terus begitu, siapa yang mau bertanya tentang faraid, sampai terakhirnya, siapa yang mau bertanya tentang lughah, tentang bahasa, silahkan masuk. Punya porsi khusus untuk apa? Bahasa. Maka mereka masuk khusus bertanya tentang bahasa. Bukan bahasa Perancis, bukan, apalagi bahasa Jawa, kan? Barakallahu fikum. Tentang bahasa Arab. Orang-orang Arab tanya tentang bahasa Arab. Apalagi mestinya kita. Barakallahu fikum. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar sudah berapa tahun? Kita hadir dalam daurah, daurah, daurah, muhadharah, muhadharah. Sudah sejak tahun berapa? Ada yang sejak tahun 92 mungkin. 96, 98, 2000, 2002, 2005, 2007. Mungkin sudah ngaji 15 tahun atau 10 tahun. Tidak mengerti bahasa Arab. Meskipun engkau belajar selama 20 tahun, 30 tahun, tidak mengenal bahasa Arab, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang banyak dari warisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau datang duduk, barakallahu fiik, mendengarkan tausiah, mendengarkan pelajaran, pergi, ya sudah. Dia ulangi lagi, lupa apa yang disampaikan. Barakallahu fiik. Terus seperti itu. Pembahasan apa yang belum terlewati? Pembahasan apa? Pembahasan taharah, pembahasan sholat, pembahasan penyakit hati beserta obatnya, pembahasan tentang al-bid'ah dan ahlul bid'ah. Berbagai pembahasan kita lewati, semuanya sudah sekedar kita lewati. Tidak ada yang berbekas dalam hati kita dari sebagian ilmu tersebut. Apa sebabnya? Karena tidak mengenal bahasa Arab. Karena tidak mengenali bahasa Arab. Ini menyedihkan. Mestinya jangan kita biarkan. Mestinya kita harus sudah memulai untuk mengenali bahasa Arab. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum rahimallahu taala, ya, sampai beliau mengatakan wajib bagaimana tidak bahasa Arab ini digunakan, ya, dalam semua sendi dari Islam. Baca Al-Qur'an bahasa Arab, baca hadis bahasa Arab, penjelasan para ulama bahasa Arab. Mudah kan? Ya, afwan. Artinya semua bahasa Arab. Baik. Barakallahu fiikum. Kapan kita bisa mengubah keadaan diri kita? Apa masih ingin begini terus? Apa masih ingin seperti ini? Kalau seperti ini, 5 tahun ke depan ya seperti ini kita. Seperti ini. Ketika ada orang bertanya ingin mengerti sedikit dari syariat Islam, kita pun tidak bisa menjawabnya kecuali hanya dengan retorika. Padahal dia jujur ingin mengerti ahlus sunnah itu seperti apa sih? Hukumnya ini bagaimana dan hukumnya itu bagaimana? Berapa banyak orang bertanya, hukum mas kenapa sih? Kalau pakai celana itu di atas mata kaki, kayak orang kebanjiran, tidak dipanjangkan supaya kelihatan lebih keren. Berapa banyak di antara kita tidak bisa menjawabnya, padahal dia butuh jawaban. Dia butuh untuk diberitahu. Barakallahu fikum. Gak hafal adilnya, ya, tapi dilarang. Barakallahu fikum. Jawaban yang tidak memuaskan bagi orang yang ingin mengetahuinya, yang bertanya ingin tahu. Nah, maka tentunya kita harus punya semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Saya kira ada beberapa orang di antara kita yang Allah berikan kelebihan memiliki ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Semua kitab bahasa Arab tulisannya. Kita membaca satu ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Azim, ayat yang sering kita dapatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika. Sering kan kita dapatkan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa dialah ilah yang tiada ilah yang hak kecuali hanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu. Kalau kita membaca terjemahannya, ya sudah, yang kita dapatkan apa yang telah diterjemahkan, yaitu saja Allah la ilaha illallah, mohon ampun dari dosa. Titik sudah, habis. Begitu ya. Tapi kalau dengan bahasa Arab enggak, panjang pembahasannya. Dengan bahasa Arab itu panjangnya luar biasa. Berapa banyak ulama yang mensyarahnya? Fa'alam, jelaskan. La ilaha illallah wastaghfir dzanbik, yang satu jam pun bisa. Khusus hanya menjelaskan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik, yang tidak bisa dilakukan dengan bahasa selain dari bahasa Arab. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum. Saya ingin berikan gambaran kepada antum semua bahwa ini pakai bahasa Arab. Kita mestinya ingin bisa membacanya. Coba nanti dibawa pulang, bisa jadi oleh-oleh. betapa pentingnya saya bisa bahasa Arab, membacanya nasihat, membaca nasihat ini. Barakallahu fikum. Angan-angan kita ingin belajar ke Yaman, ke Saudi, ke Saudia, di sisi para ulama belum bisa. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan dengan teknologi yang ada, bagi yang sulit untuk mulazamah. Barakallahu fikum. Kapan kita belajar? Bayangkan kalau kita setiap kali belajar yang kita dengarkan misalnya ya rekaman Asy-Syaikh Ibnu Baz, dengarkan dari rekaman-rekamannya, banyak kan rekamannya, bisa kita dapatkan dengan mudah di internet misalnya, kita apa namanya turunkan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya di download. Nah, dengarkan Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, dan para masyayikh yang masih hidup, bahkan siaran langsung setiap malam Sabtu, Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, itu punya dars langsung untuk seluruh penjuru dunia. Ya, dars Ma'arij Al-Qabul. Kita Ma'arijul Qabul. Ya, biasanya mulai jam antara jam 8 sampai setengah 9 baru mulai waktu Indonesia. Kita dengarkan. Tinggal klik dengarkan. Nikmat sekali menjelaskan Syekh Rabi bin Hadi. Barakallahu fikum. Pakai bahasa Arab tadi. Ya. Nah, berapa banyak yang umumkan, insya Allah malam ini dars live langsung dari Mekah, dari maktabahnya Syekh Rabi, pelajaran Ma'arijul Qabul. Kita dapat berita, oh iya, dengarkan. Gak ada merek, apa ini, gak paham, sudah diletakkan. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau punya bahasa Arab, bahagia, yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Dengarkan nikmat sekali penjelasannya Syekh Rabi Ibn Hadi. Gitu ya. Taib. Ta'allamul Arabiyyah ya ikhwah. Belajarlah bahasa Arab. Ya ahibati fillah, belajar bahasa Arab. Kita ingin perubahan dalam diri kita. Nah, ini mukadimah ini termasuk judul tema kita hari ini. Termasuk judul tema kita hari ini. Mengobati kehampaan hati. Nah, bagaimana kita bisa mengobati sedangkan jalan menuju ke sana kita kesulitan. Semangat yang jarang naiknya sering di bawah, sering turunnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kurang sebab yang bisa menjadikan semangat kita itu naik. Nah, sebagian orang atau sebelumnya seluruh manusia dalam hadis yang tadi kita bacakan memang naik turun, tapi ada yang sering naiknya, ada yang sering turunnya. Nah, kita yang mana? Barakallahu fiik. Kalau seorang sering di atas naik, kadang turun, masih di atas sunnah, wajar. Tapi kalau mau naik aja jarang, malu-malu mau naik itu. Barakallahu fiik. Atau mungkin dia ridho dengan posisi yang di bawah terus. Nah, kita bukan merendahkan, tapi apa? Menyemangati. Termasuk jalan untuk mengobati kehampaan hati. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana Anda? Coba bayangkan. Sebelum saya baca ya, coba dilihat. Ada tulisan awalan itu ya. Awalan kan? Ini belum kita baca, baru nyuplik sedikit. Pas bagian tengah ini tulisannya awalan. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, saya belum lanjutkan. Qiraatul Quran, baca Al-Quran ini termasuk mengobati penyakit hati. Kalau kita tidak tahu apa yang kita baca, maka yang diobati juga sedikit. Tidak sebanyak orang yang mengerti maknanya, yang mengerti artinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita mengerti maknanya, mengerti artinya, subhanallah, ini tazkirah, peringatan yang besar. Kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, insyaallah. Nikmat sekali. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nikmat sekali rasanya. Iya. Barakallahu fiikum. Nah. Dengan bahasa Arab. Jadi harus ada yang memulai bahasa Arab. Nah, terus bahasa Arab harus kita perdalam. Sekarang kita mulai membaca insyaallah. Wallahu al-musta'an. Mudah-mudahan selesai ya. Sudah hampir setengah 11 ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai rahimahullah, rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. As-su'alu pertanyaan. Hada yas'alu. Yaqulu. Kaifa usallihu min qalbi? Ada orang yang bertanya, yang mengatakan dalam pertanyaannya, bagaimana aku memperbaiki diriku? Bagaimana aku memperbaiki diriku? Dari hatiku. Memperbaiki diri, tapi dari hati. Barakallahu fiikum. Bukan sekedar memperbaiki diri sebagian perbaikan, tapi langsung dari pusatnya, menyebar ke seluruh dirinya. Barakallahu fiikum. Dari hati ke seluruh tubuhnya. Nah, pertanyaan. Al-jawab, jawabannya. Qala Syekh Muhammad, sa'ata an amrin azimin. Engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang agung, yang besar. Ini pertanyaannya pendek, tapi luar biasa maknanya. Jawabannya juga dengan jawaban yang luar biasa. Wa hadza malakul amri wal khairi kullihi. Ini merupakan sumber semua perkara dan kebaikan seluruhnya. Sumber semua perkara kebaikan dan seluruhnya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhuri alladhi ta'rifunahu qala fi akhirih. Dikarenakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur sebagaimana kalian telah mengetahuinya, beliau bersabda di akhir hadis tersebut, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan daging ini baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila gumpalan daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah al-qalbu. Kalbu kita. Fal qalbu huwal malik ala hadhihi al-a'dha'i jami'an. Maka hati kita ini merupakan raja. Hati kita merupakan raja atas seluruh anggota badan yang kita miliki. Semuanya. Wa yakunu islahuhu. Dan bisa kita perbaiki. dengan beberapa cara. Kemudian beliau menyebutkan sebagian dari obatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya An-Nu'man dan Bashir, kedua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Muhammad bin Hadi menyebutkan potongan dari hadisnya An-Nu'man ibn Bashir. Menyebutkan potongan hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan keterangan di dalam hadis ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan adanya mudghah. Dalam tubuh kita ada yang namanya mudghah. Yang dimaksud dengan mudghah, kata beliau, qit'atu lahmin saghiratin biqadri ma yamdhughu lil insan al insan lakinna sya'naha 'azimun, adalah potongan daging. Potongan daging yang kecil kan potongan daging yang besar. Barakallahu fikum. Potongan daging yang kecil yang ada dalam tubuh kita. Lakinna sya'naha 'azim. Akan tetapi Masya Allah, perkara yang terkait dengannya itu sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, yang apabila baik daging ini, maka baik semuanya. Dan apabila rusak, rusak pula semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi pada al-mudghah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu al-qalb, kalbu kita. Yaitu kalbu kita. Oleh karenanya An-Nabi alaihi salatu wasallam memanjatkan dalam doanya dengan sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tetapkanlah kalbu kami di atas agamamu. Doa yang beliau panjatkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalbu kita berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana Allah kehendaki. Kalbu kita berada di jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang bisa memalingkan kita ataupun memberikan petunjuk kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kecuali hanya Allah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keadaan seorang hamba, baiknya dia amalan-amalan zahirnya ini kembali dalam hatinya. Oleh karenanya amalan orang-orang munafik ini tidak dianggap, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalbunya bukan kalbu seorang mukmin. Kalbunya adalah kalbu seorang kafir. Meskipun perbuatannya menampakkan perbuatan seorang mukmin, tapi Allah menganggapnya kafir. Tidak ada manfaatnya dia salat, tidak ada manfaatnya dia puasa, tidak ada manfaatnya dia sedekah, tidak ada manfaatnya dia jihad fi sabilillah. Habis semuanya. Karena sebab hati yang ia miliki adalah hati yang kufur kepada Allah. hati seorang kafir. Barakallahu fiikum. Meskipun bisa jadi kita pun terpukau dengan keadaan dirinya, kalau dia berbicara, kalau dia berbuat, mungkin kita akan terpukau karena melebihi, seakan-akan melebihi orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Apabila engkau melihat mereka, maka engkau merasa takjub dengan keadaannya. Dan apabila mereka berbicara, maka engkau akan mendengarkannya. Tasma' liqaulihim, engkau dengarkan. Barakallahu fikum. Tapi tidak ada yang bisa diambil kebaikan sedikit pun dari mereka. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad adalah potongan dari hadis yang ada awalnya. Baik. Saya sebutkan awal hadisnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ini hadis sudah sering kita lewati ini. Sering kita baca. Ada dalam kutip kecil karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab kecil Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapa? Nah, ini dia. Pertanyaannya gampang. Hadis keberapa? Nah, man, saya mau jawab. Nah, gairut. Hadis keberapa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Siapa menjawab? Hadis keberapa dalam Arba'in An-Nawawiyah? Saya senang kitab Arba'in An-Nawawiyah, senang sekali. Kitabnya kecil, tapi subhanallah. Dan di antara sebabnya kenapa? Karena dulu saya waktu masih nyantri pernah dihukum. Ya, ceritanya waktu itu dihukum suruh milih. Mau menghafal surat Luqman, menghafal surat Sajdah, apa menghafal Arba'in Nawawiyah? Saya milih, saya ngapal Arba'in Nawawiyah aja, Ustaz. Sehingga sangat berkesan saya, kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, saya milih menghafal itu karena dihukum waktu itu sama Ustaz Abu Usamah Abdurrahman Lombok, hafizahullah wa ra'ah. Hadis keberapa ini? Nah, man, Yuji, man, siapa yang menjawab? Apa ditunjuk ya? Biasanya yang muda hafalannya kuat kan? Insya Allah masih ingat. Oh, taib, ada hadiah. Kalau gitu saya jangan jawab ya. Ada hadiah, insya Allah luar biasa ini. Majalah Tasfiyah. Nah, ada dua hadiah ini. Barakallahu fikum. Nah, satu aja, satunya untuk nanti. Hadis keberapa ini pertanyaan mudah sekali. Bihamdillah. Siapa mau menjawab? Saya kasih yang, oh nanti milih gak apa, milih yang mana, barangkali punya satunya. Nah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Man yarfa' yadah. Siapa yang mau mengangkat tangannya? Man yarfa' yadah. Barakallahu fikum. Tayyib anta. Hadis keempat, yakin. Siapa yang punya jawaban lain? Fadal. Hadis ke-6. Jazakallah khairan. Hadis ke-6. Mirip kok, 6 sama 4. Iya. Mirip ya? Barakallahu fikum. Dikasih nanti apa sekarang? Nah. Mau milih yang mana, Ahi? Mau milih yang mana? Fadal milih. Yang ini. Baik, minta tolong di belakang, Pak Irwan. Ah, Pak Faiz enggak jadi ini. Hah? Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, innal halala bayin wa innal harama bayin. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang mushtabihat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Saya baca cepat dulu. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka ia terjatuh dalam yang haram. Karra yar'a haulal hima yushiku ayyartafi. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di sekitar al-hima, hampir-hampir ia terjatuh di dalamnya. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya setiap tuan tanah itu memiliki hima, dan ketahuilah bahwa himanya Allah Subhanahu wa taala adalah keharaman-keharamannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah bahwa di dalam jasad ini terdapat mudghah, apabila baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan apabila rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah kalbu. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Boleh diminum ya. Ikhwati fillah, ahibati rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang halal itu telah jelas, seperti bahimatul an'am, ya, binatang-binatang ternak dalam bentuk makanan, ataupun perbuatan-perbuatan yang halal juga sudah jelas. Ada pula yang telah jelas yang haram. Dari sebagian makanan yang Allah haramkan, bangkai, darah, kemudian sebagian binatang seperti anjing, babi dan yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Ada pula di antara kedua hal ini perkara yang mushtabihat. Barakallahu fikum. Yang samar. Halal, haram. Haram, apa halal? Terdapat perkara-perkara yang samar, takfa ala nas, sehingga orang itu bingung menghukuminya, halalkah atau haram. Dan sebabnya banyak sekali. Sesuatu menjadi samar itu sebabnya banyak sekali. Pertama, karena gak tahu, belum pernah belajar, belum pernah dengar ini halal apa haram. Barakallahu fiik. Ini jelas. Ya, karena ketidaktahuannya. Karena kejahilannya. Atau bisa jadi, barakallahu fiikum, terdapat nas, ada dalilnya. Barakallahu fiikum. Dalilnya ada. Nah, tapi dia enggak paham. Dia pernah dengar dalilnya, tapi dia enggak paham kalau itu adalah dalil. Sedangkan sebagian yang lain paham kalau itu adalah dalil yang menunjukkan halal, halal atau menunjukkan haram. Nah, jenis pertama memang enggak tahu, enggak pernah dengar. Atau pernah dengar, pernah tahu dia, ada nasnya, tapi enggak paham. Barakallahu fikum. Ya, misalnya apa? Yang tidak tahu bahasa Arab. Misalnya ya kan? Barakallahu fiik. Atau tahu bahasa Arab tapi sebagian makna yang terkandung dia tidak memahaminya. Kalau ini menunjukkan haramnya atas apa yang ditunjukkan dalam ayat ataupun hadis tersebut. Atau bisa jadi barakallahu fiikum ada dalilnya tapi tidak diketahui apakah dalilnya sahih ataukah dhaif dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak tahu ini hadisnya sahih apa ini hadisnya dhaif, sehingga menjadi samar bagi dia, sedang jalan barakallahu fikum di atas gunung, mendapatkan seekor binatang yang mungkin dia anggap ini mirip kadal, sedangkan dia sedang lapar, gak ada yang dimakan. Kadal ini halal apa haram ini? Lihat bentuknya ini kayaknya haram, janganlah. Barakallahu fikum. Nah, ternyata babak, bukan kadal, karena mirip bentuknya. Tapi tahu dalilnya, kalau apa namanya, barakallahu fikum, binatang semisal dengan kadal tadi haram, tapi untuk babak ini lain. Barakallahu fiikum. Atau bisa jadi dia tahu tapi tidak tahu kalau ini ternyata dhab. Dhab maksud saya. Barakallahu fiikum. Bukan dhab, dhab. Tidak tahu kalau ini adalah dhab karena bentuknya yang mirip. Bermacam-macam sesuatu menjadi samar atas diri seseorang. Barakallahu fiikum. Atau bisa jadi dalil yang ia dapatkan sahih, tapi apakah ada pendalilan dari hadis tersebut? Apakah ada sisi pendalilannya? Ada sahih, tapi masuk enggak ya ini? Ini termasuk apa enggak? Ini termasuk yang bercakar apa enggak? Barakallahu fiikum. Ini termasuk hewan semisal dengan anjing apa enggak? Barakallahu fiikum. Bingung kan? Nah, karena enggak tahu. Baik. Ataupun kemudian misalnya ia dapatkan hadis yang sahih, ia tahu hadisnya sahih. Tapi yashtabih alaih, menjadi samar atasnya. Kenapa? Karena ternyata ada dalil yang mengkhususkan, ada dalil yang umum, ada pula dalil yang khusus. Yang umum mengatakan diperintahkan, yang khusus diharamkan. Dia tidak tahu kalau ini mukhasis lil am, mengkhususkan untuk yang umum tadi. Tidak tahu dia, sehingga dia menganggap sepertinya apa? Kontradiktif, kayaknya bertentangan. Yang benar yang mana ini? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita, misalnya perintah yang luar biasa, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, afala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Barakallahu fiikum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dapat ya satu dari dalil yang lainnya. Nah, loh, tapi kok ada ya Ibnu Umar enggak mau salam sama Qadariyah. Nah, apa gimana ya? Imam Barbahari mengatakan jangan salam terhadap ahlul bid'ah. Wah, ini gimana yang benar gimana nih? Barakallahu fiikum. Nah, ternyata apa? Mukhassis. Para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan. Barakallahu fiikum. Mana itu yang umum, mana pula yang khusus. Nah, sehingga terkadang sesuatu dikhususkan. Kalau itu umum, kalau ini khusus. Bagaimana kita bersikap bersama muslimin? Ada yang umum, ada yang khusus. Ada orang-orang tertentu yang kita sikapi dengan sikap yang berbeda. Keumuman muslimin, barakallahu fikum, maka kita wajib bersikap lemah lembut kepada mereka. Berakhlak dengan akhlak al-karimah al-tayyibah an-nafisah, berakhlak yang baik. Barakallahu fikum. Jangan bersikap syiddah kepada mereka. Bersikaplah lemah lembut, santun. Kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Min tawadhu'i, dari sikap rendah hatinya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapatkan suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam didatangi oleh seorang badui, seorang Arab gunung. Sambil ia berteriak, sambil pula ia menghela, barakallahu fikum, ridha yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai berbekas di lehernya Nabi. Dihentak dengan hentakan yang keras. Ya Muhammad, a'tini fa innaka lam tu'tini. Wahai Muhammad, berikan kepada saya bagian karena kamu belum berikan bagian kepada saya. Nabi alaihi salatu wasalam membalasnya dengan senyuman dan memerintahkan sahabat memberi bagian untuknya. Luar biasa. Sikap yang lemah lembut. Sikap yang penuh dengan kasih sayang padahal beliau tersakiti. Baik. Ataupun ketika seorang Arab gunung pula yang datang kemudian kencing di ujung masjid. Nah, kisah yang masyhur kita tahu semualah. Insyaallah taala kita tahu semuanya kisah ini. Kemudian para sahabat ingin berusaha menghentikannya, Nabi mengatakan, "Dauh, tinggalkan dia, subu alaihi ma." Ya, tuangkan air dari bekas kencingnya, terus orang tadi dipanggil, diterangkan masjid ini bukan untuk kencing, masjid ini untuk zikrullah, untuk salat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam. Di saat yang lain ternyata terkadang beliau keras. Terkadang beliau keras. Bahkan kepada sahabatnya sendiri. Barakallahu fikum. Bahkan kepada sahabatnya sendiri yang dekat dengan beliau alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Nah, luar biasa. Terus gimana ini? Ya, kita diperintahkan lemah lembut, tapi pernah Nabi itu keras kepada sebagian sahabatnya. Terus yang benar yang mana? Nah, maka kita katakan, barakallahu fikum, semuanya benar orang dari Nabi. Gak ada yang salah. Semuanya benar. Karena dari Nabi alaihi salatu wasalam, hadza am wa hadza mukhassis. Ini secara umum, adapun ini yang mengkhususkan dalam ya keadaan tertentu ada beda. Barakallahu fikum. Nah, terkadang bagi sebagian orang apa? Terjadi kesamaran. Sehingga ketika melihat sebagian ahlu sunnah yang bersikap keras terhadap sebagian orang, dianggap wah ini enggak mencontoh akhlaknya Nabi. Orang kok begini omongannya. Barakallahu fikum. Ini orang kok suka membid'ahkan orang lain, suka menyalahkan orang lain, seakan-akan dia yang paling benar, seakan-akan dia yang ingin masuk surga sendiri, orang lain masuk neraka, seakan-akan dia sendiri yang dicintai Allah. Nah, barakallahu fikum, sabar. Ya, kita kembalikan kepada ilmu yang kita pelajari, kita kembalikan kepada ahlul ilmi, kita kembalikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau bersikap. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, terdapat pula sebagiannya dari hadis yang sahih. Hal lahu muqayyad? Apakah ada yang apa terjemahannya muqayyad? Barakallahu fikum. Muqayyad dari mutlak. Dalil yang mutlak kemudian apa? Diambil takyibnya. dalil yang mutlak sifatnya, kemudian diambil takyidnya. Ini semisal dengan am sama makhsus. Semisal. Apakah seandainya sudah jelas, apakah satunya dan satu yang lainnya dua-duanya masih berlaku, ataukah ada yang mansukh dan ada yang nasikh? Kan macam-macam ya. Barakallahu fikum. Oh, ternyata satunya mansukh, Pak. Hadisnya sahih tapi mansukh. Sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Oh, masya Allah. Ternyata ilmu itu luas. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam kafatan secara keseluruhannya, mingkul li jawanibi, dari setiap sisinya. Karena ayat, karena hadis, barakallahu fikum, satu sama lainnya saling menerangkan, menjelaskan. Tidak boleh kamu ambil satu ayat ninggalkan ayat yang lain, tidak boleh. Diambil ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dia ambil sudah cukup bagi saya, sehingga selain dari hukum Allah itu hukum tauhid, hukum itu hanya hukumnya Allah, selain hukum Allah adalah hukum tauhid. La haula wala quwata illa billah. Isbir, sabar, ada penjelasannya. Sudah baca ayat lainnya? Sudah baca hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam, atau sudah membaca sirahnya Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau bersikap terkait dengan ayat-ayat ataupun yang demikian yang semisalnya? Barakallahu fikum. Nah, maka masing-masingnya harus kita tempatkan. Siapa yang menempatkan? Ulama kita. Sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan kita mengikuti di belakangnya. Kita mengikuti jejak mereka. Sehingga jangan kita salah menafsirkan, kemudian kita tafsirkan dari diri sendiri seakan-akan dirinya adalah orang yang terbaik sehingga bisa menafsirkan, sehingga bisa menakwilkan. Wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fiikum. Ada sebuah kisah kejadian ini. Baik. Ada sebuah kejadian di sebuah apa namanya kajian umum khusus masyarakat. Enggak ada ikhwannya. Maksudnya enggak ada ikhwannya, enggak ada orang-orang seperti antum. Maksudnya begitu. Jangan sampai enggak ada ikhwannya berarti akhwat semua. Enggak. Ya, enggak ada orang-orang seperti antum. Masyarakat warga kampung. Pembahasannya tentang taat kepada pemerintah. Pembahasannya sensitif memang. Barakallahu fikum. Setelah dijelaskan beberapa permasalahan adillah, dalil-dalil dari kitab was sunnah untuk taat kepada penguasa, sudah selesai kan? Masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ada seorang yang terlihat paling muda di antara mereka. Terlihat paling muda di antara mereka. Terlihat paling bersemangat. Nah, bersemangat ingin membantah dari awal. Sudah gelisah itu. Yang lainnya bapak-bapak kena, ini orang gelisah sendiri kenapa? Ternyata masuk sesi tanya jawab, dia orang pertama kali angkat tangan. Ini secara makna dia mengkritisi ayat. Mengkritisi ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata dia, menurut tafsiran dia sendiri ini, ya Pak Ustaz, ayat yang wa atiullah, atiullah, dia sendiri agak kebingungan baca ayatnya, tapi bisa akhirnya. Yang ayat atiullah atiur rasul yang wa ulil amri minkum, itu kan ada perbedaannya. Kalau atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz Allah sama lafaz Rasul, itu ada lafaz apa? Ati'u. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi pada kalimat wa ulil amri enggak ada. Itu artinya dia mulai menjelaskan dia. Kita ini wajib taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi kalau kepada ulil amri itu kita boleh memilih. Sekarang enggak ada wa ati'u, langsung ulil amri. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau ulil amri itu bisa kita taat, bisa tidak. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya saya enggak ingin cerita ini, tapi kok pengin ya? Enggak jadi aja ya. Kadung ya. Barakallahu fikum. Enggak tahu kok tiba-tiba mah kesini. Nah, barakallahu fikum. Terus kemudian dia mulai mencela pemerintah. Ini orang Jawa, orang Jogja kan. Bilang, "Ah, pemerintah itu nyebai, tahu nyebai enggak? Menjengkelkan." Nah, masa dia cerita dalam masalah air, dalam masalah gas, beras, BBM, dia nyebutkan, dengarkan aja sampai selesai. Dia mencela. Sudah selesai mencela. Baik. Barakallahu fiik. Ini secara makna kita sebutkan bahwa lafaz dalam Al-Qur'an yang dibawakan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ini kalau dalam bahasa Arab memakai fi'il, kata kerja. Nah, kata kerja. Dan kata kerja ini tidak lazim di apa namanya? Diulang dengan huruf tambahan wawu itu lebih dari dua kali. Atiullah wa atiur rasul wa atiu lil amr, ini tidak lazim. Barakallahu fikum. Beda sama isim. Kalau isim sampai 10 kali pun tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tidak lazim dengan kata yang sama wa atiu dalam bahasa Arab. Tapi secara maknanya ada di situ, terdapat wa atiu. Secara makna sama, atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri. Bukti apa? Nah, uli di sini mansub, ini bahasa Arab. Nah, wa atiu ulil amri. Uli di sini mansub, aslinya ulia. Barakallahu fikum. Dan dibaca uli al amri. Ini sebagai mukaddimah. Kemudian barakallahu fikum. Kita ini manusia adalah orang-orang yang terlalu egois. Kita adalah manusia yang memiliki sifat maunya menang sendiri, yang maunya mendapatkan yang enak-enak terus, gak mau yang susah. Tapi tidak mengerti dan tidak mau tahu apa yang harus dia kerjakan. Kita adalah manusia yang tidak tahu malu, yang tidak punya rasa malu. Saya waktu itu sengaja, barakallahu fikum, ya, ingin saya katakan bahasa saya pribadi, ingin mempermalukan dia, karena dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tidak tahu malu, egois. Barakallahu fikum. Bagaimana itu? Kita maunya memikirkan urusan kita pribadi, yang kita cari bagaimana caranya bisa memuaskan perut kita. Yang dipikir adalah hari-hari perut, perut, perut, perut. Yang kedua kemaluannya, siang malam itu saya yang dicari, itu yang dia ingin raih, itu yang dia dapatkan. Sedangkan rizki itu bukan dari manusia. Rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah rizki itu yang ngasih bapak kita? Yang ngasih ibu kita? Apakah yang memberi itu RT, RW, pemerintah kita? Mereka yang ngasih? Jawabannya tidak kan? Kita sudah mengetahui keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang memberikan rizki, bukan manusia. Yang memberikan rizki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pemerintah. Tapi kita orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak tahu malu, ingin mendapatkan hak kita tapi tidak pernah memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kata Nabi alaihi salatu wasalam, engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita mendirikan salat 5 waktu beserta kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya? Sudahkah? Salat jamaah ke masjid bagi yang laki-laki. Sudah demikian, itu baru salatnya. Belum yang lain-lainnya. Sudahkah dikerjakan? Sudah diamalkan? Sudahkah ia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dosa? Sudahkah ia jauhi? Atau sebaliknya, kewajiban dia tinggalkan, keharaman dia kerjakan? Orang yang tidak tahu malu, orang yang egois, sedangkan Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Azim, "Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan mereka bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan untuk mereka barakah dari bumi dan dari atas langit. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka mendustakan Allah. Mereka berbuat yang tidak semestinya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami putuskan, kami ambil, kami hukum mereka atas apa yang mereka perbuat. Allah menghukum manusia atas apa yang mereka perbuat. Balasan dari Allah atas perbuatan manusia itu sendiri. Sudahkah kita punya rasa malu kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Azim, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sudahkah kita mengubah keadaan kita menjadi lebih baik? Menjadi seorang yang takut kepada Allah, yang kemudian menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau belum? Atau kita sibuk tiap hari yang kita urus juga masalah perut dan kemaluan kita? Itu saja kan yang ada di benak kita. Pernahkah kita terbersit untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari hadis, mengamalkan amalan saleh di siang dan malam harinya? Sudahkah? Kemudian menuntut kepada Allah tuntutan yang sangat tinggi. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, tetap memberikan sesuatu yang bahkan tidak kita minta pun Allah berikan. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu malu. Barakallahu fiikum. Nah, terus kemudian kita sebutkan sebagian hadis, taat kepada penguasa meskipun mereka menzalimimu. Wa in akhadha malak wa udharaba dhahrak. Meskipun ia mengambil hartamu atau memukul punggungmu, memukul dirimu. Mentaatinya alal ma'ruf, di atas yang ma'ruf. Barakallahu fiikum. Nah, penguasa apakah memberikan rezeki kepada kita? Tidak. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rezeki. Oleh karena Allah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita, sallallaha, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hak kalian. Hak kalian apa? Disejahterakan. Hak kalian apa? Dimakmurkan. Hak kalian apa? Ingin diperhatikan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri. Kewajiban kita apa terhadap penguasa? Mentaatinya. Kita taati pada perkara yang ma'ruf, dan kita tidak mencabut ketaatan darinya. Kalau sampai mencabut ketaatan, kita keluar memberontaknya, melawannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa in mata mata mitatan jahiliyah, maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Iya dan billah, berbahaya. Sudah kamu taati yang ma'ruf, engkau taati, dan jangan kamu cabut ketaatan kepadanya. Yang menjadi hak mereka diberikan, yang menjadi hak kita, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, dan seterusnya. Baik. Waktunya kayaknya cepat sekali ya. Jamnya gak belandang kan? InsyaAllah. Allah musta'an. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, famanittaqa syubhati, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh ia telah menjaga dirinya, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka ia terjatuh dalam perkara yang haram. Bagaimana itu? Penjelasannya dalam lafaz setelahnya sebagai misal agar kita paham. Nah, mungkin kita kan enggak paham ini maksudnya gimana ini? Menjaga diri dari syubhat. Maka dia menjaga agama dan kehormatannya. Ini piye ini? Piye gimana? Nah, penjelasannya dalam contoh yang selanjutnya. Maka penting memahami contoh yang selanjutnya. Contohnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, contoh kata Nabi, karra'i, contohnya sebagaimana seorang ra'i, seorang penggembala. Langsung saya terjemahkan bebas. Seorang penggembala yang mengembalakan gembalaannya. Katakanlah mengembalakan kambing. Kalau unta kan jarang di negeri kita, kecuali di kebun binatang. Itu belum lama ini mati ya. Barakallahu fiikum. Katakanlah kambing. Kita mengembalakan kambing. Alhamdulillah, kemudian saya minum dulu. Mengembalakan kambing. Ya namanya kambing kan, gak punya akal. Ya, disuruh susah. Disuruh itu susah dia. Disuruh ke kanan, gak paham dia, malah ke kiri. Nah, gak tahu, gak mau tahu, mau jalan atau mau itu tanah, pokoknya terserah dia. Namanya juga kambing. Kita maklumi, jangan dimarahi. Ya, kalau dimarahi nanti orang bingung, kenapa ini orang marah-marah sama kambing. Ya kan? Membalakan kambing. Melewati barakallahu fikum padang rumput, atau enggak sampai padang sih. Ya, melewati rumput yang tumbuh liar milik umum, milik bersama. Siapapun boleh makan rumput tersebut. Nah, kalau yang balakan mau makan juga silahkan, kalau mau bebas, halal. Ya, makan rumput halal kan? Hah? Halal ya? Halal kalau mau. Bayam itu kan juga kayak rumput itu. Bebas, alhamdulillah, makan rumputnya. Tapi yang namanya kambing terkadang melewati barakallahu fikum kebun milik orang lain. Melewati kebun milik orang lain, dilewati sama dia. Nah, kalau orang menjaga kehormatan dirinya, maka dia tidak akan mau dekat-dekat dengan kebun milik orang. Dia akan menggiring kambingnya tadi ke tempat yang aman, ke rumput liar yang jauh dari kebun orang lain. Kenapa? Karena kalau kambingnya makan dari kebun orang lain, ini gak boleh, itu milik orang. Mungkin kebun itu ditanam daun, ya, yang memang sedang ditanam. Mungkin daun kacang panjang atau daun apa namanya, ketela, atau mungkin jenis daun-daun lainnya. Barakallahu fikum. Memang ditanam. Memang ditanam. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sampai dia lalai, bahaya. Sampai dia lalai, kebun orang bisa habis. Maka dia giring kambingnya tersebut ke tempat yang aman, yang mudah mengawasinya. Ini artinya apa? Orang yang menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya dijaga sama dia. Barakallahu fiikum. Sebagian orang lain bermudah-mudahan sehingga ia biarkan kambing-kambingnya itu berada di sekitaran, belum masuk ya ini. Belum masuk himanya orang, belum masuknya kebun orang lain, belum masuk kebun orang lain. Masih di luar kebun. Datang seseorang, saudaranya mungkin, mengingatkan dia, "Bang, kayaknya kambingnya dibawa ke sana aja deh. Ntar di situ kambingnya makan lembayung lagi, ntar dimarahin yang punya." "Ah, nggak apa-apa deh, kan masih milik bersama, masih di luar, belum masuk." Ya, tukang rumput-rumput umum. Diingatkan lagi sama saudaranya, "Tapi ntar kalau makan gimana, Bang?" "Ya, ah enggak lah, masa makan. Tuh kambing susah loh, Bang. Ya, ngiringnya itu susah loh." Ya, barakallahu. Nasihat yang pertama. Mungkin dia ngeyel. Diingatkan lagi. Tambah lagi jawabannya. Tambah nyeleneh lagi. "Ya, nanti kalau dimarahin ya saya gantilah. Kalau kami saya makan lembayungnya orang, ntar ane ganti. Gampang, berapa sih harganya? Ya, cuman ganti segini ini gampang." Barakallahu fiik. "Oh, jangan gitu, itu kan milik orang. Kenapa sih kamu ribut sekali? Oh, kambing-kambing saya bukan kambing kamu. Belum tentu yang punya kebun juga marah, kamu sewot marah sama saya." Ya. Barakallahu fiik. "Ya, nanti kalau dia datang, barangkali saya minta maaf, dimaafkan, kan beres. Kok kamu yang ribut?" Subhanallah. Nah, diingatkan, tetap saja. Akhirnya dia lalai dan kambingnya makan apa yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh kambing, milik orang lain. Dia biarkan, baru sedikit. Baru sedikit. Barakallahu fikum. Setelah banyak, banyak ini gimana ini? Datang yang punya. "Oh ya, itu kambingnya makan lumayan servis. Sudah, Pak, enggak usah marah-marah. Itu berapa saya ganti?" "Kok mudah sekali." Barakallahu fikum. "Nah, itu saya tanam bukan untuk kambing." "Iya, saya ganti. Ya, saya minta maaf. Ya, namanya kambing. Mau gimana lagi? Saya terlanjur dimakan juga." Astagfirullahaladzim. Barakallahu fikum. Nah, bukan masalah maaf-maaf, tapi ini saya nanam itu dengan jerih payah, dengan cinta. Ya. Setiap pagi saya datang mengasih pupuk supaya tumbuh subur dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Sampai dia bahkan memarahi yang punya kebun. "Bapak ini kok masih marah-marah terus sih? Saya sudah mau ganti ini, sudah enggak usah marah-marah. Berapa sih? Cuma gini aja kok marah." La haula wala quwata illa billah. Baik. Tambah semakin jauh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu masih mending. Sebagian orang lagi lebih parah akalnya. Sehingga mengatakan dia katakan, "Bapak ini kenapa kok marah-marah sama kambing? Kambing kok dimarahi?" Barakallahu fikum. Nah, ya, kambing kok dimarahi? Yang namanya kambing makan daun gimana caranya kita? Habiskan kambingnya bapak. Sebagian orang lain lagi mengatakan, nah ini contoh ya, kok bapak marah-marah sama saya sih? Kalau mau marah sama kambingnya itu, oh yang makan bukan saya, kambing saya. Subhanallah. Ini contoh bagi orang yang tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya, bermudah-mudahan dengan syubhat, maka dia terjatuh pada sesuatu yang haram. Contoh yang jelas, yang sangat mudah dipahami oleh siapapun. Contoh dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Bukan contoh dari saya. Contoh dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, adapun saya hanya menyebutkan konkretnya, kurang lebih seperti itu. Kejadian Hima ini kurang lebih seperti itu. Ketika seseorang bermudah-mudahan dengan keharaman, dengan hal-hal yang dicela di dalam Islam, diingatkan oleh saudaranya, jangan duduk sama orang yang seperti itu. Itu teman yang gak baik. Barakallahu fiikum. Ah, tapi kan masih muslim. Loh, tapi dia begini dan begitu. Ya, nantilah. Ya, nantilah. Barakallahu fiikum. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iya dan billah. Atau mungkin dirinya sendiri. Atau mungkin dirinya sendiri. Sebagian orang melakukan suatu keharaman, kemudian ia membela dirinya dengan pembelaan yang batil. Mungkin seorang mencuri ya, mencuri buah mangga milik tetangganya. Dia ambil karena sudah masak. Dia ambil, dia petik. Barakallahu fiik. Ditegur sama kawannya, sama saudaranya. Kamu udah izin belum itu ngambil-ngambil mangga? Ya, belum. Itu namanya nyolong. Namanya mencuri. Loh enggak. Ini enggak nyolong. Ini tuh saya sedang membantu tetangga saya. Oh, kok bisa? Daripada dimakan kalong, mending saya makan. Ya. Kalau nanti yang punya mangga itu ikhlas, dapat pahala karena memberikan ke saya. Daripada dia berikan ke kalong, mana pahalanya lebih banyak? Berikan ke tetangganya atau berikan ke kalong? Biar dia dapat pahala banyak. Barakallahu fiikum. Nah, ya mungkin sekilas. Oh iya juga ya. Sekilas ini. Iya, daripada dimakan kalong udah mateng ya. Iyalah enggak apa-apalah. Barakallahu fiikum. Nah, enggak mau disebut mencuri. Padahal ya itu namanya mencuri ya, kayak gini ini. Barakallahu fiikum. Nah, jarang ada seseorang yang mencuri untuk tidak dimanfaatkan hasil curiannya. Jarang kan? Ada pencuri iseng itu jarang. Misalnya nyuri sendal cuma separuh misalnya. Ya, cuma yang kanan, yang kiri enggak. Jarang. Kalau nyuri ya dua-duanya sepasang. Meskipun ada yang iseng kadang. Baik. Ya itulah hakikatnya mencuri ya, seperti itu. Engkau mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tanpa kerelaannya. Barakallahu fiik. Nah, itu namanya mencuri. M-E-N-C-U-R-I. Mencuri alias nyolong. Barakallahu fiik. Nah, nanti kalau dimakan kalong, ya biarkan dimakan kalong. Kalau kalong gak berdosa dia, kalau kamu berdosa. Kalong mau makan semua mangganya, mau dibilang kalong berdosa makan mangga orang lain? Gak bisa. Barakallahu. Tapi kalau kamu yang ambil berdosa. Barakallahu fiikum. Nah, kecuali ya di sana memang mangga itu milik pamannya dan dia yakin, oh paman saya ini baik. Kalau sama saya suka ngasih mangga, sebelum dikasih saya manjat enggak apa-apa, boleh. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkannya. Barakallahu fiikum. Ini milik orang lain. Nah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh bagaimana kita menjaga diri dari syubhat. Dari perkara-perkara yang samar. Jangan dekat-dekat. Jangan coba-coba dekat-dekat dengan syubhat. Hati-hati, berbahaya. Jangan pernah merasa aman dari syubhat. Nah, kalau ada jalan yang jelas, kenapa pilih jalan yang enggak, yang mengkhawatirkan, yang berbahaya? Barakallahu fikum. Kalau ada kawan-kawan yang salih, kenapa cari kawan-kawan yang tidak salih? Kenapa demikian? Nah, hati kita itu lemah dan syubhat itu ya laksana badai yang gampang mengombang-ambingkan kita, berbahaya. Barakallahu fiikum. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Saya tanya sama siapa ini? Saya tanya sama siapa? Ada yang mau menjawab? Baru dua baris loh ini. Belum membaca jawabannya Syekh Muhammad bin Hadi. Jam berapa? Saya ikut panitia. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri ikut panitia. Panitia mau gimana? Nah, saya manut panitia. Masih ada satu masalah juga belum kita bagikan. Gimana? Berarti ini sampai jam sekitar 20 menit lagi. Setelah itu sholat. Lanjut lagi sebentar ya, insya Allah. Baik, kita sambung kembali. Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah warah menjawab, melanjutkan jawabannya. Awalan, yang pertama, bi muraqabatillahi jalla wa ala fi sirri wal alaniyah wa yakunu aidan bi qiraatil qur'an hatta yamurra ala ma fihi minal wa'idi wal wa'di. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan merasa diawasi oleh Allah jalla wa ala di saat sendiri ataupun di hadapan orang lain, dan dengan juga membaca Al-Quran, kemudian ia melewati di dalamnya dari ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat janji. Al-wa'du li ibadillahil mu'minin. Adapun janji ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukminin. Wal wa'idu lil mukhalifin, dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihinya. Wa ma a'addahu Allah li haula'i wa haula, dan apa yang Allah telah persiapkan bagi al mukminin dan bagi al mukhalifin, haula dan haula, mereka dan mereka. Fa inna qira'atal Qur'an, karena membaca Al-Qur'an tuslihul quluba wa turafiquha wa tukhawwifuha wa tuqawwimuha. Karena membaca Al-Qur'an ini akan memperbaiki hati, akan melembutkannya, dan menanamkan rasa takut dalam dirinya, dan akan menjadikan dirinya istiqamah. Baik, ini jawaban yang pertama dari Syekh Muhammad. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui ada sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 jenis golongan manusia. 7 jenis yang mereka mendapatkan naungan Allah, di bawah naungannya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ini yang pertama. Barakallahu fiik. Yang kedua, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, di sana ada sebuah kisah pendek ya, terkait dengan taib seorang salaf yang bernama Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Ayyub ini sejak kecilnya dikenal seorang yang rajin beribadah. Seorang yang rajin beribadah sejak kecil sampai pemuda sampai tua sampai meninggal. Nah, karena sejak kecilnya itu dikenal orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan seterusnya, sampai ya, kalau beliau berjalan melewati manusia, nah, yang sedang berjualan, maka orang pun rela berdiri untuk ingin melihatnya atau bertanya sesuatu kepadanya. Bahkan disebutkan waktu itu berumur 20 tahun. Umur 20 tahun masih pemuda kan? Umur 20 tahun itu orang-orang sudah menghormatinya. Nah, orang-orang sudah mengistimewakan dirinya. Bahkan mereka rela meninggalkan barang dagangannya untuk bertanya sesuatu kepada beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang ketiga, wa rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lewati. Yang keempat, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Fafadat ainahu. Nah, akhiya dari luar, Ustaz Abu Abdillah Muhammad Hijr. Alhamdulillah. Kemudian seseorang baik yang bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mengalir air mata dari kedua matanya. Nah, ini yang kita sebutkan terkait dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad muraqabatullah jalla wa ala fi sirri wal alaniyah. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sendiri tidak ada yang melihatnya, atau di dalam hatinya ketika bersama orang lain, atau yang dia tunjukkan di hadapan orang lain dalam keadaan apapun. Barakallahu fiik. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan di sana barakallahu fikum tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Ibnu Qayyim bercerita ada seorang kawannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang sengaja membuntuti Ibnu Taimiyah gurunya. Sama-sama Ibnu Qayyim sama dia, sama-sama muridnya Ibnu Taimiyah. Ingin mengetahui barakallahu fikum apa yang akan dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak tahu kalau dibuntuti. Barakallahu fikum. Ketika dibuntuti, sampai di satu tempat yang sepi, tidak ada siapapun di sana, tidak ada yang melihat. Barakallahu fikum. Tidak ada yang melihat. Maka terdengar Ibnu Taimiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu sampai menangis. Ini sendirian, enggak ada yang lihat ya, kecuali yang buntuti tadi. Kemudian beliau menangis dan terus menangis. Barakallahu fiikum. Kemudian secara makna Ibnu Taimiyah menyebutkan setelah sambil beliau menangis, naam, beliau menyebutkan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sangat berbahagia bersendiri, kemudian aku bisa bercerita sesuatu kepadamu, mengatakan sesuatu kepadamu, yakni dalam doanya sambil beliau menangis. Barakallahu fikum. Ia sembunyikan amalannya. Dan zikrullah itu tidak mesti dengan membaca kalimat-kalimat zikir, subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, naam, alhamdulillah. Tidak mesti zikrullah. Akan tapi zikrullah yang dimaksudkan adalah semua keadaan yang menjadikan engkau teringat kepada Allah, yang menjadikan engkau bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Ini zikrullah. Nah, ini adalah zikrullah. Karena engkau takut kepada Allah dan engkau berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, yang hatinya terkait dengan masjid, ingin selalu beribadah. Kemudian orang yang selanjutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fahfaha, lalu ia sembunyikan. Ia sembunyikan sedekahnya, ia rahasiakan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa makna hadis ini secara umumnya adalah seseorang yang merahasiakan kebaikannya. Seseorang yang merahasiakan kebaikannya. Barakallahu fikum. Nah, tidak terang-terangan pada perkara yang bisa ia sembunyikan, yang diizinkan untuk disembunyikan. Dan yang terakhir, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita, wanita yang punya kedudukan, harta, demikian pula kecantikan, pengen berzina sama dia. Kemudian ia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ia tinggalkan wanita tadi dan ia dahulukan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah amalan seorang hamba. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, qiraatul Quran. Ia membaca Al-Quran. Ia membaca Al-Quran. Nah, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat shifaa'un. Terdapat obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi mu'minin. Terdapat obat dan rahmat bagi kaum mukminin. wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian semata. Kerugian saja. Baik. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang saya katakan pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran itu terdapat obat, benar obat, jujur, sungguh-sungguh. Di dalamnya terdapat obat untuk rusaknya hati kita, untuk buruknya hati kita. Nah, atas semua penyakit-penyakit yang menimpa diri kita ada dalam Al-Quran. Penyakit apa? Penyakit hasad, penyakit kiber, sombong, penyakit ujub, atau penyakit apa? Sebutkan. Semuanya ada dalam Al-Quran obatnya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun penyakit yang ada dalam hati seorang hamba kecuali obatnya itu ada dalam Al-Quran Al-Azim. Kalau ternyata penyakitnya ini tidak bisa sirna, tidak bisa hilang karena Al-Quran, maka artinya Al-Quran itu hanya sampai kerongkongannya saja, tidak sampai penyakitnya. Barakallahu fikum. Tidak sampai dalam kalbunya, hanya sampai kerongkongan. Kalau dia membaca, apalagi yang membaca sampai dalam dirinya aja tidak pernah, bagaimana bisa sembuh dari penyakitnya? Ia membaca Al-Quran, ia tahu maknanya, ia tahu tafsirnya, tapi kenapa tidak berubah? Ada apa? Ternyata hanya sampai kerongkongannya saja. Hanya sampai kerongkongannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan sebagai al-qalbul nam al-qasi. Hati yang beku. Hati yang beku, yang tidak bisa menerima apapun, mental semuanya. Mau ribuan nasihat, mau ribuan peringatan, ini tidak ada manfaatnya. Karena hatinya sudah beku, sudah kaku, sudah keras, tidak bisa menerima apapun. Barakallahu fikum. Naam, iyadzan billah. Maka jangan kita biarkan hati kita rusak. Ya, kita obati dengan Al-Quran, mempelajarinya. Dan ini yang selalu diwasiatkan oleh Syekhna Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh kita semuanya, Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, selalu dalam semua nasihatnya, selalu dalam semua nasihatnya mengingatkan kita, tamassaku bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ummah tahtaj ila al-ulama. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah. Umat ini membutuhkan para ulama. Umat ini membutuhkan ilmu. Umat ini membutuhkan orang-orang yang menjelaskan kepada mereka inal haq wa inal batil, mana yang hak, mana yang batil. Orang itu butuh. Barakallahu fikum. Apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita pun kita telah membingungkan. Untuk diri sendiri itu sudah membingungkan. Seperti yang tadi kita sebutkan, yang ada dalam benaknya hari-harinya itu adalah urusan perut dan kemaluannya. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh sebagian salaf, kalau misalnya seseorang di siang harinya ia sibuk mengumpulkan harta dunia, yajma'al amwal, apa yang semisalnya, ia kumpulkan di siang harinya. Di malam harinya dia sibuk dengan syahwatnya. Nah, artinya syahwat yang halal yang dimaksudkan. Ya, keluarganya dan istirahatnya. Besok lagi sama. Hari-harinya ya itu. Nah, cari uang sama keluarga. Kerja keluarga. Kerja keluarga. Kerja keluarga. Sudah itu aja. Nah, hal yakhruju fakihan, Apakah dia keluar bisa menjadi seorang yang faqih, yang tahu Al-Quran, yang tahu As-Sunnah, yang bisa memberikan pengajaran kepada orang lain, yang kalau ada orang bertanya dia bisa menjawabnya biiznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana? Maka ilmu ini Al-Kitab dan As-Sunnah akan bisa kita dapatkan, kata salafuna salih, barakallahu fikum, memang harus dengan perjuangan keras. Kita harus siap memeluk catatan buku kita, kitab yang kita miliki. Kita harus siap memikul tinta yang kita miliki. Siap menulis, siap mencatatkan sesuatu, siap belajar bahasa Arab misalnya. Barakallahu fikum. Nah, harus memang ada pengorbanan untuk dia banyak duduk. Selalu duduk saja. Wan nazar, dan membaca. Duduk sambil baca, bukan duduk sambil minum kopi. Sambil baca minum kopi enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Nah, bukan duduk nongkrong, bukan. Duduk dia membaca, dia belajar. Membaca, dia belajar. Barakallahu fiik. Dan waktu yang panjang, dan harus siap menempuh perjalanan yang jauh. Sekarang ini subhanallah, kita ini dijadikan orang-orang masya Allah manja. Manja kita ini. Nah, baru jauh sedikit, baru 10 kilo atau perjalanan setengah jam, sejam, jauh. Fadal. Loh, jangan manja-manja sekali lah. Masa laki-laki manja? Haya, malu. Nah, perjalanan satu jam mungkin dari mana ke Babatan mau taklim, al-ustaz siapa yang hadir ya, atau mungkin taklim ada di mana, baru 10 kilo sudah dikatakan jauh, baru 15 menit perjalanan sudah dikatakan jauh. Nah, apa enggak malu kita? Atau mungkin satu jam sudah dikatakan jauh sehingga bermalas-malasan untuk bisa mendatanginya. Nah, atau mungkin kemudian datang pun sengaja terlambat. Saya katakan sengaja terlambat, kenapa? Karena setiap ada, ya terlambat terus. Kalau sekali-kali wajar lah ya, sekali-kali mungkin ada kesibukan, harus ke apotek dulu misalnya, atau kemana, aduh terlambat. Tapi kalau setiap ada muhadhar, setiap ada pelajaran, terlambat, ini ada apa? Saya yakin sengaja. Yakin saya. Mengundur-undur waktu. Nah, masih jam 9, paling setengah 10. Ya, sudah dekat setengah 10, tiba-tiba ada keperluan mendadak. Duh, harus belikan lauk dulu untuk keluarga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah langsung ya habis zuhur ya. Habis zuhur langsung ya. Insyaallah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fadhlullah.